Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu. Allahumme salli ve sellim mübarek ala seyyidina Muhammedin ma ba'du. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali pagi hari ini kita kembali berkumpul silaturahmi secara virtual dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang alhamdulillah sudah sampai pada bab sujud sahwi. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada hari-hari sebelumnya dan juga pada hari ini di berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan ilmu yang bermanfaat dan jadi bekal kita sebagai tambahan amal ibadah di akhirat. Kita tidak lupa juga bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afif, kita mulai kajian kita, bacaan kita dari yang sudah kita lewati sebelumnya. Kita masuk qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ahlan Maulana Malik. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa amma al-ma'mum, kita sampai situ tuh. Wa amma al-ma'mum fa idza talabbasa imamuhu bil qiyam fala yajuzu lahu at-takhallufu 'indahu fala yajuzu takhallufu 'anhu li ajli at-tashahhud. Ini batas bacaan kita ya, tapi biar masuk, maksudnya biar enak, kita mundur ke belakang ke qawluhu wa qawluhu wal masnunu la ya'udu ilayhi ba'da tarabbusi bighairihi kama idza qama min at-tashahhud. Kita baca dari situ biar nyambungnya enak. Wa qawluhu, dan perkataan Syekh Abi Syuja', wal masnunu sunnah salat. Sunnah salat yang di sini maksudnya adalah ab'ad, sunnah ab'ad salat. Wal masnunu la ya'udu ilayhi, dan kalau sunnah salat itu tertinggal, sunnah ab'ad maksudnya ya, la ya'udu ilaihi, dia tidak perlu kembali ke sunnah ab'ad tersebut, ba'da talabbusi, setelah dia masuk bighairihi, kepada gerakan sholat selanjutnya. Gitu. Dicontohin, kama idha qama minat tashahudil awal, sebagaimana kalau dia berdiri dari tashahud awal, mestinya duduk tashahud awal, dia udah berdiri. Au tarakal kunuta wa sajad, atau dia meninggalkan kunut kemudian sujud, mestinya dia kunut dulu tapi kemudian dia langsung sujud gitu. Falau tarakat tasyahuda, kalau dia meninggalkan tasyahud awal, wa talabbasa bil qiyam, dan dia talabbasa itu udah masuk gitu, udah berdiri, wa talabbasa bil qiyami, dan dia sudah berdiri nasian, lupa begitu, ya dia berdirinya lupa, lam yajuz lahul audu ilal qu'ud, lam yajuz, dia enggak boleh gitu. Lam yujizi, bisa nih lam yujizi juga bisa, tapi ini yang enak lam yajuz karena ada lahunya, lam yajuz lahul audu, gitu, tidak boleh bagi dia al audu kembali ilal qu'ud, enggak boleh dia balik lagi untuk duduk. Fa in ada amidan aliman bitahrimi, kalau dia balik duduk amidan sengaja, ini duduk tasyahud awal, mestinya duduk tasyahud awal, dia enggak, habis sujud Allah langsung berdiri gitu, udah enggak usah balik lagi, enggak boleh balik lagi, udah berdiri. Tapi dia malah balik lagi. Nafa'in aja. Kalau dia duduknya sengaja, balik duduknya amidan sengaja, aliman, dan dia tahu bitahrim, dia tahu bahwa gerakannya itu enggak boleh karena nambah rukun, bitahrimihi, bahwa itu sesuatu yang enggak boleh, haram, batalat sholatu, sholatnya batal. Sholatnya batal. Li'annahu zada ku'udan, karena dia akhirnya nambah satu lagi gerakan rukun, yaitu nambah duduk. Wa in ada nasian, tapi kalau duduknya lupa begitu ya, ya dia udah berdiri gitu, dia duduk lagi gitu, lupa dikerjainnya, lupa atau emang nggak tahu, lam tabtul, sholatnya nggak batal. Wa alaihi ayyakuma inda tadhakkurihi, dan orang yang tadi duduknya gara-gara lupa, wa alaihi, dia wajib ayyakuma untuk berdiri. Inda tadhakkurihi, ketika dia ingat. Wa yasjudu lis-sahwi, dan dia nanti di ujung sholatnya sujud untuk sahwi, untuk sujud sahwi. Wa in kana jahilan, tapi kalau dia duduknya gara-gara enggak ngerti, enggak tahu bitahrimi, enggak tahu kalau itu sesuatu yang dilarang, fal asahhu annahu kanasi, maka pendapat yang paling sahih, dia seperti orang lupa, jadi enggak batal sholat. Dia mestinya duduk, insyaallah dia terberdiri. Dia ingat, akhirnya dia, gue belum tasyahud awal, dia duduk lagi. Tapi dia ngerjain duduk tuh karena emang gak tahu. Dia gak tahu kalau itu gak boleh. Setahu dia yang namanya duduk rakaat kedua ada tahiyat awalnya. Dia ninggalin, akhirnya dibalik lagi. Fa'in kana jahilan, kalau dia ngerjainnya karena enggak tahu, bitahrimi, dia enggak tahu bahwa itu terlarang, falasahu annahu kanasi. Yang paling sahih, dia seperti orang lupa, jadi enggak batal sholatnya. Hadza hukmul munfarid wal imam. Ini adalah hukumnya orang yang munfarid, orang yang sholat sendiri, wal imam, dan orang yang jadi imam. Ini baru nih kita ngomong, wa amal ma'mumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jagat, Pak Iwan, Ustaz Rafi'i. Nah ini ada nih kondisi kalau imam udah diingetin tapi masih ini, ntar. Wa ammal ma'mum, bagi ma'mum, fa'idha talabbasa imamuh. Wah, kalau imamnya sudah melakukan gerakan selanjutnya, bil qiyam, yaitu berdiri, fa'idha talabbasa, talabbasa itu masuk begitu. Kalau imamnya sudah masuk bil qiyami berdiri, fala yajuzu lahu at-takhallufu, maka makmum enggak boleh menyelisih imam, li ajli tasyahudi, untuk duduk tasyahud. Imamnya nih, ini kondisi pertama. Jika imam sudah berdiri, makmum enggak boleh menyelisih imam. Jadi imam udah berdiri, Allahu Akbar, dibilang subhanallah gitu, dia tetap berdiri kan. Nah, makmumnya yang salah kalau tetap duduk. Wala yajuzu lahu takhalluf, kan enggak boleh imam menyelisih imam. Dia malah duduk tuh. Ah, udah imam bego sih lah. Udah duduk aja gua tahiyat. Nah, justru dia yang bego. Dia yang salah akhirnya. Salatnya jadi antar, kita lihat tuh bagaimana kondisi salatnya. Dia tetap duduk tahiyat, enggak boleh yang kayak gitu. Enggak boleh yang kayak gitu. Fa in fa'ala, kalau dia tetap duduk padahal imamnya berdiri, batalat sholatu, sholatnya batal. Itu kondisi pertama. Jadi imamnya udah keburu berdiri, makmumnya gimana? Makmumnya ikut berdiri. Kalau dia duduk, sholatnya batal. Dan dia ngerjain itu sengaja, sholatnya batal. Gitu. Walau intasoba ma'al imami, intasob itu tamamul qiyam, intasob itu berdiri sempurna, lurus, udah tegap, udah berapa kalau berdiri itu berapa derajat, 100 berapa derajat sih lupa, 90 derajat gitu ya. Udah berdiri, bener ya 90 derajat, udah berdiri tegap, itu namanya intasob, berdiri tegap. Walau intasoba ma'al imami, kalau dia benar berdiri tegap ma'al imam, bersama imam, jadi dua-duanya udah berdiri nih, Allahu Akbar, imamnya berdiri, dia juga akhirnya berdiri, tegap berdiri. Thumma adal imamu. Kemudian imam malah balik ilal qu'udi, balik duduk. Imam balik duduk. Ya, 180 derajat. Imam balik duduk. Lam yajuz lil ma'mumi ay ya'uda ma'ah. Makmum enggak boleh ikut duduk. Gitu. Kenapa enggak boleh ikut duduk? Nanti ini benar. Jadi kondisi yang kedua, idzan tasab. Kalau imam sudah berdiri tegap, makmum ngikutin berdiri tegap, imam malah ditegur kan sama yang belakang. Biasanya ada makmum yang geblek juga. Bukan makmum geblek. Makmum yang enggak paham tapi suaranya gede gitu. Ini kan banyak kan orang enggak ngerti tapi suaranya paling bacotnya paling gede suaranya itu. Subhanallah. Imamnya juga on juga. Digetrak subhanallah, dibal duduk gitu. Allah diduduk lagi. Fala lam yajuz lil ma'mumi ay ya'uda ma'ah. Makmum enggak boleh ikut duduk. Makmum enggak boleh ikut duduk. Fa mana tadi? Fa in adal imamu amidan. Nah, tadi itu ya. Makmum enggak boleh ikut duduk. Loh, gim terus kondisi salatnya gimana, Ustaz? Kita tetap tungguin aja berdiri. Biar nanti imam berdiri baru kita ikutin lagi. Kita tetap berdiri. Terus sholat imam gimana? Nah ini, fa in fa'ala fa in adal imamu amidan. Kalau dia balik ke duduknya itu sengaja. Sengaja emang. Enggak ada niatan lupa, enggak niatan enggak tahu, emang sengaja dia duduk gitu. Amidan aliman bit tahrim, dan dia tahu bahwa itu nambah rukun, itu diharamkan. Batarat sholatu, sholatnya batal. Maka ketika imam balik lagi dengan sengaja, dia tahu bahwa itu enggak boleh, sholat imam batal, makmum terusin sholat sendiri. Makmum sudah terpisah daripada imam karena imamnya batal. Terusin sholat sendiri. Gitu. Itu yang kondisi yang kedua. Wa in kana nasiyan aw jahilan lam tabtur. Nah, tapi kalau imam balik duduk lagi, nasiyan, dia lupa. Yang lupa nih jarang, yang paling sering itu jahilan. Jahilan itu dia enggak tahu hukum sholatnya, enggak ngerti, lam tabtur, maka sholatnya enggak batal. Maka itu dalam pandangan ulama mazhab Hasyafiyah khususnya, orang yang mesti jadi imam itu yang pertama bukan banyak, yang banyak hafalannya. Yang jadi imam itu yang paling pintar fikih sholatnya, kan gitu. Walaupun urutan ayatnya kan gitu, urutan ayatnya kata Nabi Muhammad, ini kamera berubah kuning ya. Urutan teksnya dalam sabda Nabi Muhammad kan kalau ada dua imam, ya kalau ada dua imam yang sama-sama layak untuk jadi imam, maka yang paling didahulukan, yang paling makmum mufaroko. Enggak, tanpa niat mufaroko dia sudah bersendiri, karena mufaroko itu kan dari dia. Kalau mufaroko itu kan dia dari dia sendiri. Tapi ketika imamnya batal ya sudah. Nah, dia memang sholat sudah otomatis jadi sholat sendiri gitu. Kecuali ada orang yang maju lagi untuk jadi imam. Kalau untuk jadi imam maju lagi jadi repot lagi, karena imam merasanya nggak batal kan, akhirnya diberantem tuh berdua di depan. Jadi nggak beres urusannya. Maka pokoknya ketika imam membalik duduk, amidan sengaja, aliman bitahrim, dia enggak dia tahu kalau itu haram, sholatnya batal. Ya, sholat imam batal. Kan ya? Sholat imam batal. Maka itu tadi, apa namanya, imam itu porsi bagi orang yang ngerti fikih sholat, bukan yang banyak hafalannya. Teks hadisnya memang banyak yang banyak hafalannya, kan gitu. Yang paling bagus baca Al-Qur'annya. Paling bagus baca Al-Qur'annya kalau sama-sama bagus, kata Nabi Muhammad, paling ngerti sunnahnya, maksudnya fikih sholat. Kalau sama-sama ngerti akdamuhum hijrah, yang duluan hijrah kan gitu. Kalau sama-sama hijrah duluan, berarti yang keempat akdamuhum sinnan, orang yang umurnya lebih tua gitu. Nah, tapi kalau ulama Syafi'i nomor satu jadi nomor dua, nomor dua jadi nomor satu. Yang ukuran pertama jadi imam tuh bukan banyak hafalan Qur'annya, tapi fikih sholatnya yang paling ngerti. Di antara mereka mana nih? Yang satu sih jago baca Al-Qur'annya, hafalannya banyak, suaranya enak, tapi kurang paham fikih sholat. Yang satu bacanya biasa aja. Iya enggak dibilang cakep sih, tapi juga kagak salah, tajudnya benar, cuman kagak cakep, iramanya biasa. Iramanya standar, tapi ngerti fikih salat. Nah, ini yang didahului. Kenapa? Karena dulu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit, di mana beliau memerintahkan Abu Bakar, itu kan jadi bukti bahwa perintah beliau kepada Abu Bakar tuh bahwa karena memang Abu Bakar di antara mereka yang paling pintar tuh Abu Bakar. Kalau seandainya yang paling jago, mestinya Ubay bin Ka'ab dulu kan gitu. Padahal Ubay bin Ka'ab itu orang yang sudah dieksplisitkan namanya oleh Nabi Muhammad, Aqra'ukum Ubay. Yang paling jago baca Quran itu Ubay. Ketika beliau hidup, Sallallahu Alaihi Wasallam ngomong begitu. Tapi ketika beliau sakit, yang diperintah malah siapa? Malah Sayyidina Abu Bakar, bukan Ubay bin Ka'ab. Itu jadi dalil Syafi'i. Yang kedua, bahwa kebutuhan untuk fikih sholat itu jauh lebih banyak dibanding kebutuhan untuk bacaan yang bagus, untuk hafalan Quran yang banyak. Kebutuhan untuk fikih sholat itu dari mulai takbir sampai assalamualaikum, dan itu terjadi sepanjang sholat lima waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sedangkan kebutuhan untuk bacaan itu hanya dibutuhkan pada sholat jahriyah, dan itu pun hanya rakaat 1-2, kan ya? 1-2, 1-2, 1-3, 1-4 udah gak butuh lagi bacaan. Maka itu Imam Asy-Syafi'i mendahulukan a'lamuhum bisunnah dibanding aqra'ukum bil Qur'an, gitu. Jadi ngerti dia fikih sholat biar gak kejadian kayak gini lagi nih. Imam digetrak subhanallah, dia duduk lagi. Cemen banget imam. Digetrak sama ma'amum subhanallah, dia malah duduk. Gitu. Itu kondisi yang kedua. Kita ulang ya. Kondisi pertama, kalau imam berdiri, makmum enggak boleh menyelisih imam, diikut berdiri. Kalau makmum duduk untuk tasyahud awal, sholatnya batal. Nah, kalau imam dan makmum sudah berdiri bareng, maka kemudian imamnya balik duduk, makmum enggak boleh ikut balik duduk. Kalau imam ngerjain itu sengaja, sholatnya batal. Tapi kalau imam ngerjain itu karena dia enggak tahu bahwa itu membatalkan, sholatnya tetap sah. Nah, yang dia ngerjain itu enggak tahu, makmum tetap berdiri, nunggu. Nunggu sampai dia berdiri. Ketika dia diberi, ikut lagi. Gitu. Sholatnya tetap sah, berjamannya tetap aman. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, walau qa'adal ma'mum, gitu. Ahlan, asyab takin. Wa in walau qa'ada al-ma'mum, kalau makmumnya duduk gitu. Fantasabal imam. Gitu ya. Jadi makmumnya tuh duduk tasyahud awal, dia kan in rakaat kedua ya, dia tasyahud awal. Cuman imamnya intasab, imamnya udah berdiri tuh. Intasab, udah tamamul qiyam, tegap berdiri imamnya. Intasabal imam. Thumma adal imamu, kemudian imam balik lagi. Ini makmum udah duduk nih, duduk tasyahud gitu. Imam udah berdiri tegak gitu. Cuman dia baru nyadar kali dia salah, akhirnya imam duduk. Thumma adal ilal ku'ud, thumma adal imamu ilal ku'ud, kemudian imam balik duduk. Lazimal makmumul qiyam, makmum wajib berdiri. Oh, kondisi yang ketiga tuh, makmum wajib berdiri. Kenapa wajib berdiri? Li'annahu tawajjaha 'alal ma'mumi al-qiyam. Karena tawajjaha 'alal ma'mumi, sudah menjadi kewajiban bagi makmum al-qiyam, untuk berdiri. Bintisabil imam, dengan berdirinya imam. Gitu. Jadi makmum duduk. Gimana sih simbol duduk tuh? Makmum duduk nih. Imamnya berdiri. Gitu. Udah tegap nih, intasab udah tegap berdiri. Imam balik duduk lagi. Nah, makmum berdiri. Makmum wajib berdiri. Kenapa makmum wajib berdiri? Karena dia telah mendapati imamnya sudah berdiri, maka tawajjah 'alal makmum. Dia wajib bagi makmum untuk berdiri dengan berdirinya imam. Gitu. Dengan berdirinya imam, dia wajib berdiri. Laki tapi kan balik lagi gitu. Enggak. Ente udah masuk rukun, jangan balik lagi ke sunnah. Udah tetap berdiri. Walau qa'adal imamu litasyahudil. Itu kondisi yang ketiga. Kondisi yang ketiga. Nanti baliknya imam tuh apakah batal apa enggak batal, tergantung yang sebelumnya tadi. Apakah dia baliknya sengaja atau dia baliknya karena enggak tahu. Kalau dia balik begitu karena dia enggak tahu, sholatnya insya Allah aman, makmum tetap aja berdiri, tungguin itu imam berdiri. Itu kondisi yang ketiga. Jadi makmum wajib berdiri. Kenapa wajib berdiri? Karena tawajjaha alaihi, sudah jadi wajib bagi dia berdiri. Kenapa? Imam sudah berdiri kan gitu. Maka dia wajib berdiri. Imam balik duduk lagi, ya itu urusan imam. Cuman kewajiban makmum sudah selesai gitu. Makanya jadi imam yang bukannya. Kadang agak susah ya di, enggak tahu ya kalau di daerah yang lain. Kalau di beberapa tempat di Jakarta itu memang senioritas itu masih ada. Gitu, senioritas masih ada. Walau qa'adal imamu litasyahudil awal. Ini kondisi yang keempat. Walau qa'adal imamu litasyahudil awal. Kalau imam duduk untuk tasyahud awal. Wa qamal ma'mumu nasiyan. Kemudian makmum berdiri nasian, tapi berdirinya lupa. Ya dia lupa itu rakaat kedua, Allahu Akbar, makmumnya duduk. Ya dia malah berdiri. Makmumnya berdiri. Fasahihu, maka pendapat yang sahih, wujubul audi, makmum harus balik. Kenapa berdirinya kan gak berdasar. Berdirinya itu kagak berdasarkan berdirinya imam. Imam malah duduk, maka dia pendapat yang sahih. Dia balik lagi. Dia wujubul audu, dia wajib balik kepada duduk. Illa mutaba'atil imam, untuk mengikuti imamnya. Fa'in lam ya'ud. Nah, kalau dia enggak balik duduk. Nah, kalau dia enggak balik duduk. Batalat sholatuhu, sholatnya batal. Sholatnya batal. Hadha kulluhu. Dan ini empat kondisi tadi. Fiman intasaba qa'iman. Dalam kondisi intasab. Sempurna berdirinya qa'iman, secara tegap berdiri. Itu kalau udah berdiri tegap dia. Kalau imam berdiri, umumnya duduk. Kalau imamnya sudah langsung berdiri, dia enggak tasyahud awal, makmum enggak boleh duduk. Ikutin imam berdiri, itu kondisi pertama. Kalau dia tetap duduk, sholatnya batal tuh makmum. Kondisi yang kedua, imam berdiri, makmum ikut berdiri gitu. Kemudian imamnya duduk. Nah, karena dia ngerasa ninggalin tahiyat awal, imam duduk. Makmum enggak boleh ikut duduk. Makmum enggak boleh ikut duduk. Lalu duduknya imam tuh gimana? Kalau dia ngelakuin itu karena tidak tahu, enggak batal. Tapi kalau dia tahu bahwa itu nambah gerakan, batal itu sholatnya. Makmum otomatis jadi sholat sendiri karena imamnya sudah batal sholatnya. Yang ketiga, makmumnya duduk, imam berdiri. Lalu imam balik duduk, udah berdiri tegap, dia balik duduk. Makmum harus berdiri, karena imamnya udah berdiri. Sedangkan imamnya duduk lagi, itu urusan imam. Kemudian yang keempat, imamnya duduk, makmum berdiri, berdirinya lupa. Maka kalau dia berdirinya lupa, nggak saja wajib dia duduk lagi. Itu kondisi di mana kalau jadi makmum. Hadza kulluhu. Fiman intasaba qa'iman. Ini kondisinya semua kalau orang sudah berdiri tegap. Makmumnya sudah berdiri tegap, imamnya juga sama. Amma idan tahadha nasiyan. Sedangkan kalau dia intahab. Intahab itu bangun. Dia belum berdiri tapi bangun. Baru mau bangun. Bukan baru mau bangun, sudah bangun. Cuman belum berdiri. Nasiyan, tapi lupa tuh. Mestinya duduk dia. Dirupa tahiyat awal. Wa tadzakkara qabla al-intisab, dan dia ingat qabla al-intisab, sebelum berdiri tegap dia udah ingat. Lupa nih tasyahud awal dulu. Faqala Syafi'i, kata Imam Syafi'i wal ashab dan juga ulama mazhab, yarji' ila tasyahud, dia balik lagi dulu. Kalau belum berdiri tegap baru intahab. Intahab itu apa namanya? Baru proses bangun. Dia balik lagi untuk duduk tasyahud awal. Wal muradu minal intisab, yang dimaksud dengan intisab al-i'tidal, yaitu berdiri i'tidal sempurna. I'tidal itu lurus, wal istiwa dan lurus. Hadha huwa sahihu alladhi qata'a bihil jumhur, inilah yang sahih menurut pendapat jumhur. Jadi kalau dia belum berdiri tegap, ingat pas lagi masih miring nih, dia ingat tasyahud awal dulu, dia duduk lagi. Dia boleh duduk lagi di tasyahud awal. Thumma idza, mana nih? Thumma idza ada qabla al-ittisab. Tadi kan dia berdiri, dia mau berdiri nih. Nah, kemudian dia ingat nih, belum tegap dia udah ingat, maka dia duduk lagi. Nah, ini kondisinya kalau dia ada kembali qoblal intisab, dia kembali duduk sebelum dia berdiri tegap, fahal yasjudu lisahwi, apa dia sujud sahwi juga apa enggak? Kan gitu. Kalau dia berdiri udah enggak tasyahud awal, kita sepakat tuh sujud sahwi. Nih orang lupa tapi belum berdiri tegap, baru miring doang, dia ingat langsung dia duduk. Apakah orang kayak gini nanti di akhir salatnya sujud sahwi? Fahal yasjudu lisahwi qawlani, ada dua qawlnya Asy-Syafi'i. Qawlani berarti ini qawlnya Imam Asy-Syafi'i. Al-adhar, qawl yang paling nyata, maksudnya ini yang paling kuat di antara dua qawl Asy-Syafi'i yang ada. Fi asli rawdah, disebutkan dalam kitab asli rawdati. Kitab asli rawdati berarti ini ya, syarhul kabir. Annahu, atau memang rawdatu talibin sendiri. Gitu. Saya lupa, kemarin kita sudah singgung ya soal asli rawdatu. Annahu la yasjud, bahwasanya orang seperti tidak perlu sujud sahwi. Wa in sara ilal qiyami aqrab, walaupun dia miringnya tuh ilal qiyami aqrab, miringnya tuh miring berdiri lebih dekat dibanding kepada duduk. Jadi ngangkatnya tuh udah mau berdiri banget begitu, udah mau berdiri kemudian dia duduk lagi. Walaupun kondisinya seperti itu, dia enggak perlu sujud, dia enggak perlu sujud sahwi. Wa in sara ilal qiyami aqrab, walaupun itu bangunnya itu sorof, sudah lebih dekat kepada berdiri. Wa sahahahu fi tahqiq, inilah juga yang disahihkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Tahqiq. Wa qala fi syarh al-Muhadzabi, dalam kitab syarah al-Muhadzab, dalam kitab al-Majmu', innahul asah, inilah pendapat yang sahih. Pokoknya kalau belum berdiri tegap dia balik lagi, maka dia enggak perlu sujud sahwi. Innahul asahu, inilah pendapat yang paling sahih indal jumhur, menurut jumhur ulama. Walladhi fil al-muharrar, walladhi fil muharrar, dan yang disebutkan dalam kitab al-muharrar, al-muharrar kitabnya Imam Ar-Rafi'i. Jadi Imam Ar-Rafi'i punya Asyarhul Kabir. Asyarhul Kabir itu syarahnya Al-Wajiz lil Imam Al-Ghazali. Asyarhul Kabir, syarhul wajiz itu kemudian diringkes oleh Imam Nawawi jadi kitab Raudhatu Talibin gitu. Awalnya kitabnya Imam Ar-Rafi Asyarhul Kabir diringkes jadi Raudhatu Talibin Imam Nawawi. Nah, matan Abi Syuja itu ringkesan-ringkesan dari Raudhatu Talibin, dikatakan demikian. Ini matan Abi Syuja-nya bukan Kifayatul Akhir. Matan Abi Syuja yang ada matan dalam kitab ini itu apa? Tasgirnya tasgir lagi gitu. Ikhtisar-ikhtisar daripada Raudhatu Talibin. Nah, Al-Muharrar ini kitab sendiri. Jadi sebagian ulama mengatakan ini kitab yang enggak syarah apa-apa, ini Imam Rafi nulis aja sendiri. Dia bukan syarah kitab A, bukan. Ini Imam Rafi nulis sendiri. Namanya kitab Al-Muharrar fil Fiqh Syafi'i. Nah, kitab Al-Muharrar ini kemudian diringkas oleh Imam Nawawi jadi Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin. Walladhi fil muharrar, dan yang disebutkan dalam kitab al-muharrar, Imam Ar-Rafi ini mengatakan i'annahu, bahwasanya si ma'mum, orang tersebut yang kalau udah mau setengah berdiri itu, annahu idha sara ilal qiyami akrab, kalau dia bangunnya ilal qiyami akrab, lebih dekat ke berdiri, kondisinya itu berarti udah sekian 75%, lebih dekat ke berdiri begitu, sajad, maka nanti di ujung sholatnya dia sujud sahwi, karena dia udah dekat mau berdiri. Wa illa, tapi kalau belum dekat untuk berdiri, jadi bangunnya tuh masih dekat ke duduk begitu, fala, maka tidak ada sujud sahwi bagi orang tersebut. Wa tabi'ahu an-Nawawi, dan ini juga yang diikuti oleh Imam Nawawi fil Minhaj dalam kitabnya Minhajut Talibin. Wa qala Rafi'iyyu fi syarhil shaghir, Imam Ar-Rafi'i mengatakan dalam kitab Syarah Shaghir. Syarah Shaghir itu syarahnya Al-Wajiz juga. Jadi Imam Ar-Rafi'i punya dua kitab syarah Al-Wajiz. Al-Wajiz Imam Al-Ghazali disyarah oleh Imam Ar-Rafi'i dua. Pertama Asyarhul Kabir, itu yang kemudian jadi Raudhatut Thalibin oleh Imam Nawawi. Yang kedua Asyarhul Shaghir, syarah kecil. Kata Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Subhat, Imam Rafi ini kerjaannya memang nulis saja gitu ya. Ngaji, nulis, ngaji, nulis, ngajar begitu ya. Enggak ada urusannya sama TikTok, itu enggak ada urusannya sama Instagram. Pokoknya ngaji, nulis, ngaji. Kitabnya banyak banget ulama. Itu Imam Nawawi juga sama, Imam Nawawi itu termasuk ulama yang kitabnya banyak. Bahkan dulu ketika kita belajar bersama almarhum Prof. Alim Sufi Yaqub, Prof. Said Aqil Munawar, saya lupa itu, beliau mengatakan Imam Nawawi umurnya kalau dibandingin jumlah halaman kitabnya itu lebih tua jumlah halaman kitabnya. Imam Nawawi kan matinya muda, ya nggak tua-tua amat gitu. Jadi kalau dibandingin sama umur halaman kitabnya itu lebih panjang halaman kita. Jadi gini maksudnya, normalnya satu orang tuh mungkin bisa nulis dalam sehari itu 10, 20, 30, 100 halaman lah katakanlah dalam satu hari. Nah Imam Nawawi kalau dikumpulin umurnya dari hidup sampai dia wafat dengan jumlah halaman kitab yang sudah ditulis, itu lebih panjang jumlah halaman kitabnya. Berarti beliau nulis tuh lebih cepat dan lebih banyak dibanding orang normal kebanyakan. Gitu. Apa namanya? Makanya dalam kitab, dalam literasi itu ada istilah at-taraf al-ilmi. At-taraf itu buku mewah. At-taraf itu muntah-muntah, luber. Dalam satu kitab tuh ulama bisa disyarah, nanti disyarah dikasih hasyiah, nanti di hasyiah dikasih ta'liq, gitu. Satu kitab, nanti yang sudah ditalik hasyiah diringkes lagi, nanti yang sudah diringkes disyarah lagi, yang sudah disyarah diringkes lagi, kemudian dikasih macam-macam. Akhirnya hampir kita sering nemukan kitab-kitab Syafi'i itu redaksinya mirip-mirip, gitu. Redaksinya mirip-mirip. Ya karena emang begitu, diringkes disyarah, disyarah diringkes, ikhtisar. Kemudian di hasyiah, hasyiah dikasih ta'liq terus begitu. Wa qala Ar-Rafi'i fi Syarh Ash-Shaghir, Imam Ar-Rafi mengatakan dalam kitabnya Syarah Ash-Shaghir, inna tariqata at-tafsiri, cara pendapat yang ditafsir, tafsir itu yang rinci. Kalau dia lebih dekat kepada berdiri, maka nanti sujud sahwi. Kalau dia lebih dekat kepada duduk, enggak perlu sujud sahwi, itu tafsirnya Imam Ar-Rafi'i. Inna tariqata tafsili, cara mentafsil itulah pendapat yang mentafsil membedakan antara yang dekat berdiri dengan dekat duduk. Adhhar itu yang lebih kuat dibanding yang lain. Qala al-Asnawi al-fatwa, Imam Asnawi mengatakan al-fatwa ala ma syarah al-muhadzabu ala ma fi syarh al-muhadzabi li muwafaqatil aksarin. Akan tetapi yang jadi fatwa ulama, yang difatwakan oleh ulama kepada orang awam itu adalah ma fi syarhil muhadzab, apa yang disebutkan dalam kitab syarah muhadzab. Pokoknya kalau dia belum intisab, belum tegak berdiri, dia enggak perlu sujud sahwi. Limuwafaqatihil aktsarina, karena inilah pendapat qaul yang disepakati atau cocok dengan pendapat kebanyakan ulama Asy-Syafi'i. Hadza kulluhu idza tarak, hadza kulluhu, ini semua yang tadi kita omongin, idza tarakat tasyahuda, kalau dia meninggalkan tasyahudul awal, wa nahadha nasiyan, dan dia meninggalkan tasyahud awal, wa nahadha, dan berdiri nasiyan, berdirinya lupa. Amma idza ta'ammada, sedangkan kalau dia sengaja berdiri, emang enggak mau tasyahud awal, dia sengaja berdiri, ta'ammada sengaja, summa ada, kemudian dia balik lagi qoblal intisab, sebelum berdiri tegap gitu ya, sebelum berdiri tegap, wal i'tidalu fa in ada ba'da ma sara ila al qiyam aqrab batalat salatuh. Qoblal intisab wal i'tidal gitu maksudnya gitu. Amma idza ta'ammada, kalau dia sengaja gua malas tahiyat awal sengaja, kemudian qoblal intisab wal i'tidal, sebelum dia tegap berdiri dan juga lurus, dia balik duduk. Fa in ada, kalau dia kembali duduk, ba'da ma sara ila al-qiyami aqrab, ketika proses berdirinya itu lebih dekat ke berdiri, batalat salatuhu, salatnya batal. Salatnya batal. wa in ada qablah, tapi kalau dia balik sebelum proses lebih dekat ke berdiri, lam tabtur, sholatnya enggak batal gitu. Itu kalau sengaja ya, kalau lupa beda. Kalau lupa mau sampai apa namanya, berdirinya lebih dekat ke berdiri, maksudnya proses berdiri lebih dekat ke berdiri, dia duduk lagi enggak apa-apa, dan nanti sujud enggak perlu sujud sahwi. Itu kalau lupa. Tapi kalau dia berdiri sengaja, gua malas tahiyat awal, dia berubah pikiran, tahiyat awal aja nambah pahala, padahal posisi berdirinya tuh udah dekat ke berdiri, sholatnya batal karena dia ninggalinnya sengaja. Tsumma in ada qablahu, kalau dia kembali sebelum prosesnya lebih dekat ke berdiri, lam tabtul, sholatnya enggak batal. Wallahu alam. Walau tarakal imamul kunuta, kalau seandainya ini ada teks ini lagi enggak, apa mas'alatun apa farq di sini, enggak ada teks apa pelangsung. Walau tarakal imam fit, walau tarakal imamu, kalau seandainya imam meninggalkan al-kunuta, kunut imma likaunihi la yarah, entah itu karena emang dia enggak ngelihat ada kesunahan kunut, kal Hanafi, seperti mazhabnya Imam Abi Hanifah. Orang Hanafi kan kunut bilangnya makruh, enggak ada, iya benar langsung. Walau tarakal imamul kunuta, kalau seandainya imam meninggalkan kunut, sebabnya apa? Imma likaunihi, entah itu karena dia la yarahu, emang dia enggak ngelihat bahwa kunut itu sebagai sunnah ab'ad dalam sholat, kal Hanafi, seperti madhab Imam Abi Hanifah. Au nasi, atau emang dia lupa enggak kunut. Fa in alimal ma'mum, kalau imam tahu, annahu la yalhaquhu fi sujudi fala yaqnut. Ah gini. Kita makmum nih yang biasa kunut, imam kita Hanafi, atau dia kagak Hanafi, cuma nasi mulu dia, lupa mulu. Habis tahat itidal dia langsung sujud. Nah, fa in alimal imamum, kalau imam tahu, annahu la yalhaquhu fi sujudi la yaqnut, bahwa kalau nanti dia kunut, la yalhaquhu fi sujud, dia enggak bakal dapat nyusul sujudnya imam, la yaqnut, dia enggak usah kunut, mendingan enggak usah kunut. Kalau dia tahu, kan kita tahu nih ya, kalau kita sering sholat berjamaah, corak imam ustadz ini, ustadz itu kita apal gitu. Nah, modelnya ustadz lama nih dirinya, nih lama banget gitu dirinya. Ini modelnya ustadz model cepat nih. Nah, dia nggak kunut, dia lupa. Kita kunut, tapi kunutnya tahu dulu. Kalau kita tahu bakal nggak dapat sujud, gara-gara emang imamnya kecepatan gitu, kita tahu imamnya gitu, maka nggak usah kunut. Berarti sebaliknya. Kalau kita tahu bakal dapat kunut, bakal dapat sujud gitu, ya kunut aja. Dan kunutnya enggak mesti yang panjang-panjang. Kunut kan boleh dengan sebaris dua baris doa. Allahumma arhamni wajiburni, kan selesai. Allahumma firli warzuqni wa, itu selesai gitu. Kunut gitu. Ya kan? Wa in alima, tapi kalau dia tahu annahu la yasbiquh, bahwasanya dia enggak bakal ketinggal, yasbik itu didahului sujud, maksudnya dia enggak bakal ketinggalan sujud, qanat, dia kunut aja sendiri, imamnya udah lewat enggak apa-apa, dia kunut aja. Yang penting dia tahu kalau gua kunut, gua enggak bakal ketinggalan sujud, karena gua tahu nih kunut ini sujudnya lama nih, dan gua kunut cuma sebentar doang. Dia angkat tangan, Allahumma zukni, Allahumma rahamni, Allahumma jiburni, Allahumma gfirni, langsung sujud gitu. Jadi kunut kan enggak mesti pakai doa yang macam-macam. Enggak mesti doa Allahumma hadini fiman hadait, doa apa aja boleh, silakan. Kan gitu. Itu kita udah sepakat waktu bahas tentang sunnah ab'ad kunun. Bahwa dalam kata Imam Nawawi sah, kan? Sah, doa apa aja sah gitu. Malam yakun, selama doanya tidak dengan bahasa Indonesia gitu ya. Akan tetapi memang sangat jauh lebih baik kalau doanya pakai bahasa pakai apa yang disebutkan dalam hadis Nabi, dan lebih bagus kalau kununya kunun Umar, kan gitu. Allahumma inna nastahdik, dan seterusnya itu. Wa qad atlaqa Rafi'i, Imam Ar-Rafi telah memutlakkan. Mana nih? Wal Ghazali, dan juga Imam Al-Ghazali, annahu la ba'sa bima yaqra'uhu minal kunud. Imam Ar-Rafi dan Imam Al-Ghazali telah memutlakkan bahwasanya la ba'sa, tidak mengapa, bima yaqra'uhu minal kunud, dengan apa yang dia baca, idza lahiqahu an kurbin. Bila ba'sa bima yakruh minul kunut idha lahikahu an kurbin, dia enggak ada masalah, enggak ada apa, enggak tidak mengapa kalau dia baca sebahagian dari kunut, minal kunut, sebahagian daripada kunut, idza lahiqahu an kurbin, kalau dia bisa cepat-cepat nyusul, an kurbin enggak lama-lama, jadi bisa langsung cepat-cepat nyusul. Wa atlaqal qadi Husain, ada pendapat yang lain nih. Al-Qadi Husain, gurunya Imam Al-Baghawi, mengatakan anna man shalla subha, siapa orang yang salat subuh, khalfa man shalla dhuhra, di belakang orang yang salat zuhur, bisa enggak? Bisa. Dia tidur sampai zuhur, azan zuhur dia baru bangun, dia kira azan subuh, dia ke masjid tentu udah terang. Nah, dia jadi makmum, kan gak ada masalah perbedaan niat antara imam dan makmum, kan gak ada masalah. Imam niatnya zuhur, makmum asar, imam niatnya maghrib, makmum isya, atau sebaliknya gak ada masalah. Jadi perbedaan niat dalam mazhab Syafi'i tidak ada masalah. Anna man sholla subha, kata Imam kata Al-Qadi Husain, siapa orang yang sholat subuh, khalfa imami zuhri, khalfa man sholat zuhur, di belakang orang yang sholat zuhur, imamnya zuhur, wa qanata, kemudian dia kunut, gara-gara itu kunut subuh, karena dia sholat subuh, padahal imamnya sholat zuhur, tabtul sholatuh, sholatnya batal. Itu kata Al-Qadi, Al-Qadi Husain. Gitu ya. Wa qala ibn, Imam Ibn Rifani, apa istilahnya, menetralisir perkataan Imam Al-Qadi Husain. Beliau mengatakan, Imam Ibn Rifa wala'allahu, kayaknya musawwarun bihalatil mukhalafah, kayaknya yang dikatakan batal oleh Qadi Husain itu musawwarun, gambarannya bihalatil mukhalafah, kalau gara-gara kunut akhirnya dia jadi mukhalafatul imam, imam sujud dia masih kunut, imam duduk dia baru sujud, ah, itu kan jadi mukhalafatul imam. Kalau dalam kondisi ini jangankan zuhur, subuh aja enggak boleh. Ya kan, kalau sholat subuh nih imamnya enggak kunut, ente kunut, imamnya udah keburu sujud, kemudian duduk, ente buru, itu juga enggak boleh, itu mukhalafatul imam gitu. Artinya sebenarnya kunut di belakang imam walaupun imam enggak kunut boleh-boleh aja, dengan catatan jangan sampai ketinggalan sujudnya, karena kalau ketinggalan sujud jadi mukhalafah, jadi menyelisih imam. Kalau menyelisih imam kan kekeliruan, enggak boleh. Menyelisih lebih daripada dua rukun bisa membatalkan jamaahnya. Wallahu ta'ala alam, insyaallah. Wa huwa zahir, dan inilah pendapat yang zahir. Jadi kunut di belakang imam boleh-boleh aja, syaratnya lahiqahu an kurbin, cepat nyusul, langsung nyusul. Maka kalau kita enggak tahu nih si imam, imamnya baru nih, enggak tahu nih dia sujudnya lama apa bentar ya, dia enggak kunut, jadi jangan kunut lah, takutnya malah enggak keburu ikut sujud gitu. Karena akhirnya dia meninggalkan rukun untuk mengerjakan sunnah, itu kan keliru. Dia meninggalkan rukun sujud bersama imam gara-gara dia ngerjain sunnah, yang sunnahnya itu juga enggak dikerjain sama imam. Ah, gitu. Itu yang jadi masalahnya di situ. Maka itu kalau emang dia tahu bakal tetap bisa nyusul sujud imam, kunut, dan kunutnya enggak usah yang macam-macam. Kunut yang pendek aja gitu. Wallahu taala alam, insyaallah kita lanjut di minggu depan hari Senin ya. Wal hay'atu la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha. Al hay'at sun hay'at, jangan balik lagi setelah ditinggalin. Walaya sujudu lisawi, dan juga enggak perlu sujud sahwi. Wallahu ta'ala alam, insyaAllah kita lanjut di episode yang akan datang hari Senin. Namun ada manfaatnya teman-teman yang dirahmati Allah. Terima kasih telah mengikuti sampai episode ke berapa ini, 126. Mudah-mudahan ilmu atau pelajaran yang kita pelajari pada pertemuan kali ini dan juga pertemuan-pertemuan sebelumnya jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus tambahan amal ibadah di akhirat. Kepada para asatid, para kiai, para tokoh masyarakat, saya mohon dengan sangat jika menemukan ada kesalahan dalam bacaan atau kekeliruan dalam penerjemahan atau juga kesalahan dalam penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksiannya bisa melalui kolom komentar, bisa juga melalui WhatsApp pribadi saya dan juga Telegram atau juga Instagram. Dan saya sangat senang sekali jika mendapatkan koreksian tersebut, sebagaimana saya juga sudah mendapatkan koreksian tersebut dari banyak kerabat, dari banyak teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan Allahu ayyakum majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.